وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد إخواني في الدين أعزكم الله. Kita melanjutkan pelajaran kita, pembacaan kitab Zadul Ma'ad lil Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah. Qala rahimahullah, fa in qila kayfa yakhtarul 'aqilu hadha. Kalau ada yang bertanya bagaimana bisa orang berakal itu memilih akhirat ketimbang dunia ini, qila alhamilu lahu ala hadha an-naqd wan nasi'ah. Yang mengantarkannya memilih akhirat adalah masalah an-naqd, sekarang dan yang akan datang. Wan nafsu mukilatun bihubbil ajil, dan jiwa ini senantiasa mencintai yang segera, maunya cepat. Dan ini merupakan tabiat manusia. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalla bal tuhibbuna al-ajilah wa tadharuna al-akhirah. Kalla, sama sekali tidak. Bahkan kalian lebih senang, lebih mencintai yang segera ini, yakni dunia. Wa tadharuna al-akhirah, dan kalian membiarkan urusan akhirat kalian. Inna ha'ula'i yuhibbuna al-ajilah wa yadharuna wara'ahum yawman thaqila. Sesungguhnya mereka-mereka ini kufar, yuhibbuna al-ajilah, mereka suka yang segera, yakni dunia ini, dan membiarkan di belakang mereka hari kiamat. Yauman faqila merupakan hari yang sangat berat. Wa hadha yahsul li kulli ahadin, dan ini terjadi pada setiap orang. Fa innal insana muduni bittaba, karena manusia ini secara tabiat suka berkumpul, bermasyarakat, bergaul, berbaur. La budda lahu an ya'isha ma'an nas. Manusia ini mesti hidup bersama dengan orang lain. Enggak bisa hidup sendiri. Barakallahu bikum. Wa an-nasu lahum iradat wa tasawwurat. Sementara manusia ini memiliki keinginan-keinginan yang berbeda-beda, watasawurat, gambaran-gambaran yang berbeda-beda. Fayatlubuna minhu ayyuwafiqahum alaihi, dan semua orang menuntut dia untuk mencocokinya. Failam yuwafiquhum adauhu wa'adzabuhu. Kalau dia tidak mencocoki orang-orang, maka dia akan disakiti, dia akan disiksa. Wa in wafaqahum hasalalahul adza wal adzab. Mencocoki pun tetap mereka mendapat siksaan, gangguan. Taratan minhum wa taratan min ghairihim. Siksaan itu apakah dari orang yang dia ikuti, yang dia sepakati, atau lawannya. Kama indahu dinun wa tuqa halla baina qaumin fujjar zalamah. Sama seperti orang ketika dia memiliki agama, dia memiliki takwa, kemudian dia berdiam di tengah-tengah orang fajir zalim. Wa la yatamakkanuna min fujurihim wa zulmihim illa bi muwafaqatihi lahum. Sementara dia tidak bisa mengelakkan diri dari kefajiran dan kezalimannya kecuali mencocoki mereka. Au sukutihi anhum, atau minimal dia diam dari kemungkaran dan kezaliman yang dilakukan. Fa in wafaqahum au sakata anhu, kalau dia orang beragama tadi, orang yang bertakwa tadi, mencocoki orang zalim fajir ini, atau minimal diam dari kefajirannya dan kemungkarannya, salima min syarrihim fil ibtida, dia terbebas dari kejelekan mereka di awal mula. Thumma tasallatu alaihi bil ahanati wal adha adhafa ma kana yakhfuhu ibtida'an. Kemudian ia tasallatuna alaihi, maka mereka pun menguasainya. Ini orang zalim, orang fajir menguasai orang yang beragama ini, orang yang bertakwa ini, dengan cara menghinakannya, mengganggunya lebih hebat berlipat kali dari apa yang dia khawatirkan pertama kali. Dia kan beragama, dia bertakwa, tapi ketika dia bersama dengan orang zalim, dia mencocokinya karena takut diganggu, takut disakiti, maka dia pun mencocokinya atau diam dari kezalimannya. Ini awalnya tidak diganggu, tapi berikut-berikut dia akan mendapat gangguan dan barakallahu fikum, dan disakiti lebih hebat dari apa yang dia takuti. Masya Allah. Berlipat-lipat kali. Lau angkar alaihim wa khalafahum, seandainya dia mengingkari orang zalim ini atau orang fajir ini, mengingkarinya dan menyelisihi mereka, wa in salima minhum fala budda ayyuhana wa yu'aqab ala yadi ghairihim, wa in salima minhum, kalau dia terselamatkan dari mereka ini, fala budda ayyuhana wa yu'aqab ala yadi ghairihim, maka dia pun harus mendapatkan hukuman atau dia disakiti, diganggu oleh yang lainnya. Fal hazmu kullul hazmi fil akhd bima qalat Aisyatu ummul mu'minin li Muawiyah, man ardallaha bi sukhtin nas kafahu Allahu mu'natan nas, wa man ardallaha wa man ardan nas bi sakhatillah lam yughnu anhu min Allahi syai'a. Fal hazmu kullal hazm, yani tekad kuat dan betul merupakan tekad kuat, keinginan besar, fil akhdi, ini keberanian dan kebaikan, fil akhdi bima qalat Aisyah ummul mukminin. Jadi ketika kita mengambil apa yang dikatakan oleh Aisyah ummul mukminin kepada Muawiyah, man ardallaha bi sakhatillah kafahu Allahu mu'natan nas, barang siapa yang mencari keridhaan Allah walaupun orang tidak senang, kafahu Allahu mu'natan nas, Allah akan mencukupinya dari manusia. Wa man ardhan nas bi sakhatillah, kebalikannya, dan barang siapa yang mencari ridha manusia dengan cara mengundang murka Allah Subhanahu wa taala, lam yughnu anhu minallahi syai'a, maka mereka pun sama sekali tidak bisa membela, membantu dari adab Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Wa man ta'ammala ahwal al-'alam ra'a hadha katsiran fi man yu'inu ru'asa 'ala aghradihim al-fasidah. Wa man ta'ammala ahwal al-'alam, barang siapa yang memperhatikan keadaan manusia ini, ra'a hadha katsiran mimman yu'inu ru'asa, dia akan melihat banyak pada orang-orang yang ngaku beragama, ketika dia membantu para penguasa untuk memenuhi kejelekan-kejelekan mereka, keinginan-keinginan rusak mereka. Wa fi man yu'inu ahlal bid'ah haraban min uqubatihim, demikian juga orang yang tahu kebenaran tapi dia membantu ahlul bidah, membela ahlul bidah karena lari dari kekhawatiran mereka akan diganggu dan disakiti oleh ahlul bidah. Dia khawatir diganggu disakiti oleh ahlul bidah, akhirnya dia mencocoki ahlul bidah. Faman hadahullahu alhamahu rusydah. Maka barang siapa yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala dan diilhamkan kepadanya petunjuknya, wa waqahu syarra nafsi, kemudian dia dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kejelekan dirinya, jiwanya, imtana'a minal muwafaqati ala fi'lil muharram wa sabara ala udwanihim thumma takunul aakhibatu fid dunya wal akhirah. Siapa yang diilhamkan kepadanya petunjuknya, diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dia dari kejelekan jiwanya, imtana'a min muwafaqati minal muwafaqati ala fi'lil muharram, dia enggan untuk mencocoki ahlul bidah, ahlul dalal dalam melakukan perkara haram. Wa sabara ala udwanihim, dan dia pun bersabar atas permusuhan ahlul bidah, ahlul syar, ahlul dalal. Baik. Tsumma takunu lahul aakhibatu fid dunya wal akhirah, kemudian kemenangan untuknya di dunia dan di hari akhirat. Kama kanat lirrusuli wa atba'ihim, sebagaimana terjadi pada rasul-rasul dan para pengikutnya. Kal muhajirin wal ansar wa man ibtuliya minal ulama'i wal ubbad. Baik. Seperti muhajirin, ansar yang rela berkorban untuk membela agamanya. Wa man ibtuliya minal ulama', demikian juga siapa yang disiksa dari kalangan para ulama seperti Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala, dicambuk, dirantai, dipenjarakan, pokoknya beliau disiksa. Beliau tetap sabar. Baik. Bersabar dengan penderitaan. Walaupun banyak orang-orang yang menunggu perintah dari Al-Imam Ahmad untuk memberontak. Sebagian di antara mereka mengatakan, "Ya Imam, di belakang saya ada sekian ribu pasukan. Kalau engkau mengatakan kita memberontak, kita akan memberontak. Kita akan perang." Tapi Al-Imam Ahmad tetap dengan pendapatnya. Al-Qur'anu kalamullah tayyib ghairu makhluq. Al-Qur'an adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala, bukan makhluk. Sabar beliau, bertahun-tahun dipenjara, disiksa, hingga akhirnya beliau dikeluarkan dari penjara. Baik. Sehingga dikatakan nasarallahu dinahu yawmar riddati bi Abi Bakr wa yawmal mihnati bi al-Imam Ahmad. Allah Subhanahu wa taala membela agamanya di hari-hari orang banyak murtad. Barakallahu fikum. Allah menolong agamanya melalui Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Dan Allah Subhanahu wa taala menolong agamanya di hari-hari orang diuji tentang akidahnya, keyakinannya. Allah menolong agamanya melalui Al-Imam Ahmad. Subhanallah. Allahul musta'an. Demikian keadaan orang-orang. Wal ubad wa salihil wula wa tujar wa ghairihim. Para ahli ibadah, dan penguasa yang saleh, para pedagang dan yang lainnya yang istiqamah membela agamanya, walaupun dia diganggu, disakiti, tetap kemenangan terakhir untuk mereka di dunia dan di hari akhirat. Walamma kana al-alamu la mahisa minhul battah. Maka ketika rasa sakit itu tidak bisa dielakkan, tidak bisa dihindari, apakah dia berpihak kepada kebenaran, dia juga tersiksa, disakiti, atau dia berpihak kepada kebatilan, juga dia akan disiksa dan tersakiti. La haula wa quwwata illa billah. Maka ketika rasa sakit ini, penderitaan ini tidak bisa dielakkan lagi sama sekali, azzallahu subhanahu man ikhtara al-alam al-yasir al-munqati', maka Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ta'ziyah, hiburan bagi siapa saja yang memilih rasa sakit yang sedikit dan sementara. Al-munqati' alal alamil azimil mustamir biqaulihi, lebih memilih rasa sakit yang sementara dan sesaat dibanding dengan rasa sakit yang sangat dahsyat dan terus menerus dengan ucapannya, man kana yarju liqa'a Allahi fa inna ajalallahi la'at wa huwa as-sami'ul 'alim. Man kana yarju liqa'a Allah, barang siapa yang berharap perjumpaan dengan Allah, fa inna ajalallahi la'at. Baik, maka perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala pasti akan datang. Ada waktunya. Wa huwa as-sami'ul 'alim. Maka dia Allah Subhanahu wa ta'ala Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Fa sabara limuddati hadzal alami ajala la budda ayati. Maka dia pun bersadar limuddati hadzal alami ajalan. Barakallahu fikum. Untuk waktu yang sangat sementara ini, dia menanggung rasa sakit yang sementara. La budda ayati wa huwa yaumul liqaihi. Akan datang satu saat perjumpaan dengan Allah, dengan Allah Subhanahu wa taala, wa huwa yaumul liqaihi, hari perjumpaan dengannya. Fayaltadzul 'abdu 'adzaman lidza bima tahmilu minal alami min ajlihi. Fayaltadzu, bahkan justru hamba yang saleh ini merasa lezat. Taib, dengan kelezatan yang sangat besar, bima tahmilu min alami min ajlihi, dengan rasa sakit yang dia tanggung karena Allah Subhanahu wa taala. Penderitaan yang harus dia tanggung karena mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Wa takunu liddatuhu wa sururuhu wa ibtihajuhu bi qadari ma tahmilu min al-alami fillahi walillah. Maka kelezatan dan kebahagiaan dan ibtihaj, rasa bahagia yang nampak pada wajahnya dan hatinya, biqadari ma tahmilu minal alami fillah, sesuai dengan kadar rasa sakit yang dia tanggung di jalan Allah Subhanahu wa taala dan karena Allah. Wa kala hadzal aza wat tasliyah bi raja'i liqa'ihi, dan Allah Subhanahu wa taala perkuat hiburannya ini, al-aza wa tasliyah, memberikan berita gembira dan hiburan, biraja'i liqa'ihi, dengan harapan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, liyahmilal abdu ishtiyaqihi ila liqa'i rabbihi wa waliyihi ala tahammuli masyakatil alamil ajil. Rasa harap untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, liyahmilal abdu, yang akan membawa seorang hamba untuk Ishtiyaq untuk rindu berjumpa dengan Allahu Rabbul Alamin dan walinya ala tahammuli masyaqqatil alam. Rasa ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan dia mampu untuk menanggung rasa sakit yang disegerakan. Baik. Bal rubbama ghayyabahu syauq ila liqa'ihi. An apa di situ? An juhudil alami wal ihsasi bihi. Bal rubbama ghayyabahu syauq ila liqa'ihi. Bahkan boleh jadi dia dibawa oleh barakallahu fikum rasa rindu terhadap perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala sehingga dia tidak merasakan rasa sakit sama sekali. Walihada sa'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam rabbahu syauqa ila liqa'ihi. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Rabb-nya rasa rindu untuk berjumpa dengannya. Baik. Faqala fi du'a alladhi rawahu Ahmad wa Ibnu Hibban, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa sebagaimana apa yang diriwayatkan oleh al-Imam Ahmad dan Imam Ibnu Hibban. Allahumma inni as'aluka bi'ilmikal ghaibi wa qudratika 'alal khalqi. Ya Allah, aku sesungguhnya memohon kepada Engkau dengan ilmu-Mu terhadap masalah gaib dan kemampuan-Mu, kudrah-Mu atas makhluk-makhluk-Mu. Ahyini idza kanatil hayatu khairan li. Hidupkanlah aku ketika kehidupan itu lebih baik untuk aku. Wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Dan wafatkanlah aku, matikanlah aku ya Allah kalau jika sekiranya kematian itu lebih baik untuk aku. Wa as'aluka khasyyataka fil ghaibi wasyahadah. Aku memohon kepada Engkau ya Allah rasa takut dalam keadaan ghaib wasyahadah, yakni dalam keadaan sendirian atau bersama dengan orang-orang, yakni sama-sama tidak mau melakukan maksiat, karena boleh jadi ada orang berani untuk melakukan maksiat ketika dia bersendirian. Wa as'aluka kalimatal haqqi fil ghadabi war ridha. Dan aku memohon kepada engkau ya Allah untuk berkata hak dalam keadaan marah atau dalam keadaan senang, dalam keadaan ridha. Wa as'aluka al qasda fil faqri wal ghina. Dan aku memohon kepada engkau al qasd fil faqr. Al qasd yakni kebaikan, yakni kesungguhan, afwan. Dan aku minta senantiasa kepada Engkau ya Allah kesungguhan di dalam, walaupun dalam keadaan fakir dan dalam keadaan berkecukupan, sungguh-sungguh untuk mengejar kehidupan akhirat walaupun miskin walaupun kaya. Was'aluka na'iman la yamfad. Dan aku memohon kepada Engkau ya Allah kenikmatan yang tidak pernah terputus. Wa as'aluka qurrata ainin la tanqati'. Dan aku memohon kepada Engkau kesejukan hati yang tidak pernah terputus. Wa as'aluka ridha ba'dal qadha. Dan aku memohon kepada Engkau ya Allah rasa ridha setelah qadha, yakni keputusan, ketentuan dan ketetapan-Mu. Wa as'aluka bi raddil bardal 'aishi ba'dal maut. Dan aku memohon kepada Engkau ya Allah dinginnya kehidupan setelah kematian. Wa as'aluka liddatan nawari ila wajhika. Dan aku memohon kepada Engkau ya Allah kelezatan memandang kepada wajah-Mu. Taib, liddatan nawar, kelezatan memandang wajah-Mu. Baik, yakni betul-betul tidak bisa ditakwilkan memandang wajah, karena sebagian orang masih mengingkari ru'yatullah. Dan ini dalam doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku memohon kepada Engkau kelezatan memandang wajah-Mu ya Allah. kenikmatan. Wa as'aluka syauqa ila liqa'ik, dan aku memohon kepada Engkau ya Allah kerinduan untuk bertemu dengan Engkau. Fi ghairi dharra'a mudhirrah, dalam pertemuan tanpa kesusahan yang menyusahkan. Wala fitnatin mudillah, dan juga tidak ujian yang menyesatkan. Allahumma zayyinna bi zinatil iman, ya Allah hiasilah kami dengan hiasan iman. Waj'alna hudatan muhtadin. Baik, jadikanlah kami orang-orang yang mengajak kepada petunjuk dan mendapat petunjuk. Doa ini masya Allah taib, disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala. Baik. Ini perlu dihafal untuk kita jadikan bagian dari doa-doa kita. Baik, masya Allah. Banyak sekali doa-doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga tidak perlu lagi kita membuat doa-doa sendiri. Barakallahu fikum. Kalau memang ada di sana doa-doa yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasyauqu, ini syahidna di sini, wa as'aluka syauqa ila liqa'ik. Rasa cinta ini, harapan ini yang menjadikan apa? Menjadikan mudah semua jalan. Baik. Contoh sederhananya di kehidupan dunia kita ini. Apa yang menjadikan para penambang ini rela masuk ke dalam lubang yang kedalamannya mencapai ratusan meter? Baik. Yang orang akan mengatakan, oh salah sedikit, mau mati ngoni di dalam. Habis oksigen mati. Tanah goyang runtuh mati. Barakallahu fikum. Pokoknya sedikit saja, salah sedikit mati ngoni. Apa gerangan yang mereka, yang menjadikan mereka kuat hatinya untuk berlama-lama di dalam lubang itu? Harapan untuk mereka mendapatkan geraman dari biji-biji emas. Barakallahu fikum. Apa pula yang menjadikan para penyelam mau menyelam dalam kedalaman ratusan meter juga, yang juga bukan sedikit resikonya. Tapi binatang-binatang, yakni ikan-ikan, barakallahu ikan-ikan pemangsa, barakallahu fikum, boleh jadi akan memangsanya. Kemudian tekanan air yang menjadikan telinganya bisa apa? Bisa tuli dan seterusnya. Apa-apa yang menjadikan mereka kuat hatinya menempuh jalan itu? Harapan bahwa dia mendapatkan mutiara-mutiara. Itu yang menjadikan ringan semua perjalanannya dan usahanya. Harapan itu, asyauq, kerinduan. Baik. Yang biasa dikatakan cita-cita. Cita-cita ini barakallahu fikum menjadikan mudah dan gampang perjalanan. Kalau kita betul-betul apa, mengharapkan apa yang kita cita-citakan itu. Masya Allah. Fasyauqu yahmilul mushtaq alal jiddi fi sayri ila mahbubihi. Fasyauq, rasa rindu, menjadikan orang yang rindu untuk senantiasa bersungguh-sungguh dalam perjalanan menuju yang dicintainya. Wa yuqarribu alaihi tariq, rasa rindu ini, harapan ini yang menjadikan dia merasa jalan ini semakin dekat. Wa yatwilahul ba'id, dan bahkan melipat jalan sehingga lebih dekat lagi dari sesungguhnya. Wa yahunu alil alam wal masyaq, sehingga menjadikan ringan semua rasa sakit dan kesulitan-kesulitan yang dihadapi. Wa huwa min a'zami ni'matin an'ama Allahu biha 'ala 'abdihi, dan ini merupakan nikmat terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya. Walakin li hadhihi ni'mah aqwalun wa a'malun huma as-sababu alladhi tunalu bihi, Wallahu subhanahu sami'un litilkal aqwal, alimun bitilkal afal, wa huwa alimun biman yasluhu lihadhin ni'mah. Akan tetapi untuk mendapatkan nikmat ini, nikmat asyauq ila liqa'illah, untuk mendapatkan nikmat ini ada ucapan dan ada perbuatan yang harus dilakukan. Huma sababul ladzi tunalu bihi, dua ini, ucapan dan perbuatan ini yang merupakan asbab untuk kita mendapatkan rasa asyauq, rasa rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu subhanahu sami'ul litilkal aqwal, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar ucapan itu, Maha mengetahui perbuatan itu. Wa huwa alimun biman yasluhu lihadhihi ni'mah, dan Allah yang Maha mengetahui siapa yang berhak untuk mendapatkan nikmat ini. Wa yashkuruha, dan bisa mensyukurinya. Wa ya'rifu qadraha, dan mengetahui kadarnya. Wa yuhibbul mun'im alaihi, dan dia mencintai si pemberi nikmat ini. Fatasluhu indahu hadhihi ni'mah, maka pantaslah untuknya nikmat ini. Wa yasluhu biha kama qala ta'ala, dan pantas untuknya memang sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, wa kadzalika fatanna ba'dahum bi ba'dil yaqulu aha ulai manallahu alaihim min bainina alaysa Allahu bi a'lama bisyakirin. Wa kadzalika fatanna ba'dahum bi ba'd, demikianlah kami jadikan sebagian ujian atas sebagian yang lainnya. Liyakul aha ulai manallahu alaihim min bainina, agar supaya mereka mengatakan, apakah mereka-mereka ini adalah orang-orang yang Allah utamakan kepada mereka dibanding kami. Alaisallahu bi'alama bisyakirin, tidakkah Allah subhanahu wa ta'ala yang lebih mengetahui siapa orang-orang yang lebih bersyukur. Faidha fatatil abdu ni'matan min ni'ami rabbih falyaqra alaihi nafs ala nafsihi alaisallahu bi'alama bisyakirin. Faidha fatatil abdu ni'matan min ni'ami rabbih, kalau seorang hamba luput dia dari nikmat-nikmat Rabbnya, maka silakan dia bacakan ayat ini atas dirinya. Alaisallahu bi'alama bisyakirin, tidakkah Allah subhanahu wa ta'ala yang lebih mengetahui siapa yang akan bersyukur. Karena hanya orang-orang yang bersyukurlah yang akan diberi ini. Barakallahu fikum. Thumma azza'u atib azzahum ta'ala bi'aza'in akhar. Azzahum Allah ta'ala bi'aza'in akhar. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada mereka hiburan yang lain. Wahuwa anna jihadahum fihi innama huwa li anfusihim, bahwa perjuangan mereka di jalan Allah subhanahu wa ta'ala tidak lain kecuali untuk mereka sendiri. Wa thamaratuhu a'idun alaihim, hasil dari jihad perjuangan mereka itu juga kembali kepada mereka sendiri. Wa annahu ghaniyun 'anil alamin, dan Allah subhanahu wa ta'ala maha kaya dari alam semesta ini. Ini Allah subhanahu wa ta'ala tidak butuh rukuk sujudnya seseorang, karena rukuk sujudnya itu untuk dirinya sendiri. Allah memerintahkan hamba-hambanya untuk melakukan ibadah kepada Allah, bukan untuk menambah kekuasaan dan kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala. Hatta seluruh penduduk bumi ini kafir menentang Allah subhanahu wa ta'ala, sama sekali tidak terkurangi sedikit pun kekayaan, kekuasaan, kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala. Kebalikannya juga, seandainya semuanya beriman bertakwa, keimanan sekali berambiya war rusul, ma zada dzalika fi mulki syai'a, kata Allah subhanahu wa ta'ala, sama sekali tidak menambah kekuasaan. Baik. Jadi apa dan untuk apa yang kita lakukan? Ya untuk diri kita sendiri. Jihad yang kita lakukan, salat yang kita lakukan, sedekah yang kita lakukan, kembalinya kepada kita sendiri. Masya Allah. Wa maslahatu hadzal jihad tarji'u ilaihim, dan kemaslahatan jihad ini kembali kepada mereka sendiri. La ilaha subhanah, la ilaha apa itu? La ilaihi, bukan kembalinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadah-ibadah yang kita lakukan ini kemanfaatannya bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Tsumma akhbarahu annahu yudkhiluhum bi jihadihim wa imanihim fi zumratis salihin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memasukkan mereka dengan jihad yang mereka lakukan dan iman yang mereka miliki, dimasukkan mereka ke dalam golongan orang-orang yang saleh. Zumratis salihin. Tsumma akhbara an halid dakhil fil iman bila basiratin. Wa annahu idza udhiya fillahi ja'ala fitnatan nasi lahu ka'adzabilah. Wahia adahum lahu wa nailuhum iyahu bil makruhi wal alami alladhi la budda ayyana lahu ar-rusul aw atba'uhum mimman khalafahum ja'ala dhalika fi firarihi minhum wa tarkihi as-sababa alladhi nalahu ka'adabillahi alladhi farra minhu al-mu'minuna bil iman fal mu'minuna li kamali basiratihim farru min alami adabillahi ilal iman wa tahammalu ma fihi min al-alami az-za'il al-mufarik an qaribin wa hadha li dha'fi basiratihi farra min alami adabi a'da'i ar-rusuli ila muwafaqatihim wa mutaba'atihim fa farra min alami adabihim ila alami adabillahi ta'ala. Masyaallah, ini orang-orang munafikin maksudnya. Tsumma akhbara an halid dakhil bil iman bila basirah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan kepada kita tentang orang-orang yang menyatakan diri masuk ke dalam Islam iman tanpa ada basirah, tanpa ilmu. Semata-mata dia menyatakan diri sebagai seorang muslim mukmin. Tapi tidak beriman. Sebagaimana kata Allah, "Wa ma ulaika bil mu'minin." Wa annahu idza udhiya fillahi ja'ala fitnatan nasi lahu ka'adzabilah. Kalau dia dicoba, diuji di jalan Allah Subhanahu wa taala, dia menjadikan fitnatan nas, yakni perbuatan orang, dia disakiti, dia diganggu, barakallahu fikum, dia menjadikan itu sama seperti azab Allah Subhanahu wa taala. Wa hiya adahum lahu. Padahal itu adalah perbuatan manusia. Wa nailuhum iyyahu bil makruhi wal alami alladhi la budda ayyanalahu ar-rusul. Dan perbuatan orang-orang kafir terhadapnya, kejelekan orang kafir terhadap munafikin ini, dari apa yang dia tidak senangi, apa yang menyakitkan, yang juga didapati oleh yang lainnya dari para pengikut Rasul. Rasul sendiri juga mendapati siksaan, gangguan dari orang-orang kafir karena penyelisihan, karena menyelisih. Ja'ala dhalika fi firarihi minhum, ja'ala dhalika fi firarihi minhum wa tarkihi sabab alladina lahu ka'adabillahi alladhi farra minhul mu'minuna bil iman. Kondisinya sangat beda, barakallahu fikum. Justru ketika orang munafik ini mendapat gangguan, siksaan, justru dia lari dari Allah Subhanahu wa taala, menjauh dia. Beda dengan orang-orang yang beriman, ketika dia semakin disiksa, diganggu, disakiti, justru semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, semakin kuat iman mereka. Fal mu'minuna likamali basiratihim farru min alami adabilahi ilal iman. Adapun orang yang beriman, karena kesempurnaan basirah mereka, mereka justru lari dari azab Allah Subhanahu wa taala kepada iman. Wa tahammalu ma fihi minal alami zail. Mereka rela untuk memikul beban rasa sakit yang hilang sesaat. Al mufarik yang akan berpisah dengan mereka sebentar lagi. Karena kehidupan ini cuma sesaat. Wa hadza li dha'fi basiratihi. Adapun orang ini, orang munafik ini, karena lemahnya cara pandang dia, farra min alami adabi adai rusli ila muwafaqatihim. Mereka lari dari siksaan musuh-musuh Rasul, yakni orang-orang kafir, sehingga mereka mencocokinya. Ini tidak mau disiksa, tidak mau disakiti, akhirnya mereka mencocoki orang kafir, mengikuti orang kafir. Fafarra min alami adabihim ila alami adabillah. Mereka akhirnya lari dari gangguan dan siksaan orang kafir menuju azab Allah Subhanahu wa taala. Faja'ala alama fitnatin nasi fil firari minhu. Baik, maka dia menjadikan fitnah azab manusia untuk lari dia dari Allah Subhanahu wa taala bimanzilati alami adabillah. Mereka menganggap bahwa itu azab Allah Subhanahu wa taala sehingga dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Wa gubina kullal ghaban id istajara birramdha'i binnar. Dan dia tertipu dengan seluruh tipuan. Istajara birramdha'i minan nar, ketika dia minta perlindungan dari ramdha. Taib, ramdha ini abu. Abu. Taib, dari api neraka. Ramdha ini apa? Arang panas dari api. Barakallahu fikum. Arang panas sama saja barakallahu fikum. Wa farra min alami sa'atin ila alamil abad. Dan dia berusaha lari dari rasa sakit sesaat menuju rasa sakit selama-lamanya. Wa idza nasarallahu jundahu wa awliya'ahu. Kalau saatnya Allah telah menolong pasukannya dan para walinya. Qala inni kuntu ma'akum, ma kuntu ma'akum. Maka orang-orang munafikin ini pun langsung mengatakan dulunya, tidakkah aku bersama dengan kalian? Wallahu alimam bima intawa alaihi sadruhu minan nifaq. Sementara Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang ada di dalam dadanya dari kemunafikan. Masya Allah. Tayib, kita cukupkan dulu sampai sini barakallahu fikum. Intinya rasa rindu dan harap kepada Allah Subhanahu wa taala menjadikan rasa sakit, rintangan, beban itu menjadi ringan dan mudah dalam perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Tayib, ilahuna subhanahu wa bihamdika syadallah ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.